Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini yaitu kajian yang dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita mulai masuk kepada lanjutan dari pelajaran yang terakhir yaitu tentang syarat salat, yaitu dalam syarat menutup aurat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung tentang aurat-aurat yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu baik pada laki-laki maupun perempuan. Maka sekarang pertanyaannya, kapan aurat itu ketika tersingkap dalam sholat, maka sholatnya itu batal. Karena kan menutup aurat itu kan merupakan syarat. Nah terkadang aurat ini tersingkap, kelihatan gitu. Kapan kelihatannya itu bikin batal? Kenapa? Karena kalau cuma sekedar kelihatan, maka sholatnya belum tentu batal. Bagaimana ukurannya? Maka di sini kita akan bahas, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Qala rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, "Wa man inkashafa ba'du auratihi wa fahusha." Maka yang pertama itu adalah barang siapa yang tersingkap. Tersingkap atau dalam bahasa Indonesia yang lain terlihat auratnya. Auratnya berapa yang terlihat sebagian? Sebagian. Sebagian auratnya itu terlihat wa fahush dan buruk. Dua-duanya ini harus terpenuhi ya. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka dia batal sholatnya. Tersingkap sebagian auratnya dan kadar tersingkapnya itu adalah dalam kadar yang buruk. Dalam tanda kutip. Ustaz, maksudnya buruk bagaimana? Bisa ditinjau dari dua sisi. Bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, ditinjau dari buruk yang nampaknya. Buruk dari auratnya. Kayak contoh misalnya. Oh enggak ya, nyambung kok. Udah langsung menit kelima. Baik. Alhamdulillah. Afwan. Taib, barakallahu fiik. Sampai mana kita? Oke, jadi aurat seseorang itu bisa membatalkan sholat ketika tersingkap jika terpenuhi dua-duanya. Yang pertama, tersingkap sebagian auratnya. Yang kedua, kadar tersingkapnya itu adalah kadar yang buruk. Ustaz, maksudnya buruk bagaimana? Maksudnya buruk itu adalah ditinjau dari bagian tubuhnya. Contoh misalnya, aurat wanita dalam sholat. Semuanya aurat, kecuali wajah. Ternyata ada yang tersingkap, itu adalah telapak kaki. Maka kembali ke buruk nih. Apakah telapak kaki termasuk aurat yang buruk atau enggak? Aurat ya tetap aurat gitu, harus dijaga. Tetapi ada yang kalau terlihat itu buruk nilainya. Tapi kalau misalnya telapak, cuma telapak kaki dalam tanda kutip, maka itu enggak termasuk buruk. Atau telapak tangan. Faham? Oke. Jadi kalau yang buruk misalnya laki-laki nih yang sholat nih, ketika sujud kadang-kadang kelihatan tuh sampai garisnya, waliyadzubillah. Ya enggak, bajunya ketat, pernah lihat enggak di masjid kayak begitu? kita di belakang gitu kan, dia di depannya Allahu Akbar, kita lihat astagfirullah sampai kayak begitu. Bajunya pendek, dipakai sholat, sujud, ketarik, celananya juga turun, pas duduk di antara dua sujud, bajunya masih ke atas, celananya masih di bawah. Kita astagfirullah, cuma bisa istighfar. Kalau kayak begitu, itu termasuk aurat yang buruk. Atau ditinjau dari waktu. Kalau ditinjau dari waktu, maka buruk itu kalau terlihatnya itu lama. Jadi ketika terpenuhi semuanya nih, terlihat sebagian auratnya, auratnya termasuk aurat yang buruk, dan kelihatannya dalam waktu yang lama, batal, batal sholatnya. Tapi kalau misalnya kelihatannya cuma dalam waktu yang sebentar, maka dia gak batal. Makanya kita bawa contoh, ini harus checklist dua-duanya ya. Kembali lagi yang tadi, yang si laki-laki ini, yang kelihatan gitu, mohon maaf, bagian belakangnya gitu garisnya. Batal atau enggak? Batal enggak tuh? Ya kan? Apa enggak sebagian tersingkap auratnya? Kelihatan gitu kan, bajunya udah naik, celananya kedodoran, sehingga kelihatan gitu. Kelihatan saat sebagian. Buruk atau enggak? Buruk banget. Kalau bisa kita males juga ngelihatnya. Ya kan? Buruk banget. Tinggal sekarang waktu. Kelihatannya berapa lama? Kalau kelihatannya lama, ya kan? Itu celana enggak dibenerin, enggak diturunin sampai dia berdiri masih kelihatan juga, batal. Batal. Tapi kan rata-rata walaupun dia pakai baju pendek sama celana yang ngetat kayak gitu, biasanya dia rada risih gitu, gini-gini mulu, naikin celana, giniin, ya kan. Lagi misalnya lagi berdiri pun dia cek dulu, cek lagi, set. Ya elah, pakai baju koko aja kenapa sih mas, ya kan. Jangan pakai baju orang Korea ke dalam masjid. Pakai baju yang benar, pakai baju yang benar supaya sholatnya itu lebih bagus kualitasnya. Masya Allah. Tetapi kalau misalnya gak dibenerin, batal sholatnya. Ulang gitu. Paham ya? Gitu. Jadi makanya ketika aurat itu terlihat, gak semuanya sholat itu langsung kita bisa bilang, wah sholatnya fulan batal. Tergantung, checklist dulu. Terlihat sebagian, auratnya buruk. Auratnya buruk, kelihatannya berapa lama. Kalau kelihatannya udah buruk, lama, batal sholatnya. Oke. Sekarang misalnya telapak kaki buat perempuan, terlihat gak sebagian auratnya? Terlihat. Auratnya apa? Telapak kaki. Kelihatannya kapan? Sepanjang sholat. Batal gak? Batal gak? Dia lama tapi gak buruk. Berarti? Berarti kan gak checklist tuh. Berarti sah sholatnya. Berarti sah sholatnya. Atau misalnya rada kelihatan gitu rambutnya, ya kan, ada yang kadang misalnya ada orang lagi pakai mukena terus ada rambutnya gitu yang kelihatan keluar gitu, gak rapi gitu jilbabnya kan, maka gak batal juga sholatnya. Kenapa? Iya sih, terlihat emang rambutnya. Waktunya dari awal sholat stat, dia rambutnya kelihatan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tinggal auratnya buruk apa enggak tuh si rambut. Rambut enggak termasuk. Yang buruk tuh yang aurat-aurat yang inti lah. Kalau itu kelihatan dalam waktu yang lama, batal sholatnya. Wadih, faham? Taib. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tersingkap sebagian auratnya dan buruk kadar tersingkapnya, dia batal. Kalau batal berarti maka di sini dibilang maka dia mengulang sholatnya, sholatnya enggak sah. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, aw shalla fi najisin, atau dia sholat dalam sesuatu tempat yang najis. Salat dalam sesuatu tempat yang najis. Apa itu yang najis? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, fi najisin au ghasbin, najis atau hasil curian gitu, boleh maling, hasil curian, boleh nyolong. Yang berupa apa saja, thauban au buk'atan a'ad, baik yang berupa itu adalah pakaian maupun tempat sholat, buk'ah, tempat sholat. Jadi kalau pakaian ataupun tempat sholat yang najis, ada najisnya gitu, ntar insya Allah kita akan bahas, atau dia tempatnya atau pakaiannya itu boleh nyolong, maka a'ad, sholatnya juga harus diulang, kagak sah. Gitu. La man hubisa fi mahallin najisin aw ghasbin la yumkinuhu al-khuruju minhu. Gitu. Tetapi kadang ada orang yang ternyata dia, ya di sini kasuistik lah, artinya sangat-sangat jarang. Ada orang yang ternyata dia itu ditahan gitu, jadi tahanan. Ya kalau zaman dulu banyak jihad gitu. Jadi bisa gitu orang menjadi tahanan perang. Kalau zaman sekarang wallahualam bisawab. Jadi kalau dia misalnya jadi tahanan, ternyata ditahan di tempat yang najis, ditaruh di kamar mandi gitu, atau enggak ditaruh di kandang binatang. Yang namanya sholat, mau tahanan, mau bebas, mau kaya, mau miskin, sholat tetap sholat. Saat lagi tahanan, enggak ada urusan. Tahanan tetap sholat gitu. Tapi kan anda ditahannya di kamar mandi, walaupun di kamar mandi. Kalau enggak bisa keluar, kamar mandi kan najis, walaupun najis tetap wajib untuk sholat, dan sholatnya sah. Kenapa? Ya namanya tahanan. Yang kayak begini keadaan darurat, maka mendapatkan udzur. Mendapatkan udzur. Artinya dia mau keluar, cuma udah gak punya lagi kemampuan. Kenapa? Ya namanya juga tahanan, set. Oh ya. Kalau kayak begini, maka dimaklumi sholat dalam keadaan demikian, dan sah sholatnya tanpa harus mengulang, sebagaimana kata penulis di sini. Baru kemudian kita bahas lebih detail tentang masalah najis dalam pakaian maupun tempat sholat. Dalam pakaian maupun tempat sholat, yang pertama, kita harus tahu apa sih yang termasuk jadi pakaian kita. Saat misalnya pakaian itu, apakah pakaian cuma baju? Apakah pakaian cuma sarung? Kalau peci gimana? Pakaian enggak? Gitu. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Kalau misalnya anda punya sorban, sorbannya panjang, ada buntutnya. Buntutnya dari sorban pakaian apa enggak? Nah, gimana cara netapinnya? Maka pakaian adalah segala sesuatu yang kalau kita bergerak, dia juga ikut bergerak. Kalau kita bergerak, kita maju, dia ikut maju. Kita ke kanan, dia ke kanan, kita ke kiri, dia ke kiri. Maka itu adalah pakaian kita. Jadi peci pakaian atau bukan? Pakaian. Kita maju nih, peci juga maju. Kita ke kanan, kagak mungkin pecinya ke kiri. Gitu. Jadi, itu termasuk pakaian. Segala sesuatu yang kalau kita bergerak, dia juga ikut bergerak. Itu pakaian. Adapun tempat sholat, maka dia adalah dinilai seberapa jauh sih itu tempat sholat, itu dinilai dari tempat kedua kaki bertapak, kedua kaki menapak gitu, sampai anggota sujud ketika dia sujud. Jadi misalnya ada fulan di sini kakinya nih, ya kan, ketika dia sujud kepalanya di sini, tangannya di sini, maka bagian sholat itu adalah sini. Ini tempat sholat, semuanya harus suci nih di sini. Harus suci. Dalam artian begini, Ustaz, di tempat kan rada luas, Ustaz. Ternyata ada kotoran kucing di sini, gimana? Sujud kan enggak kena, berdiri juga enggak kena. Kotorannya cuma di sini nih, Ustaz. Di sini nih. Ya kan kita berdiri nggak kena, sujud nggak kena, ruku nggak kena, duduk di antara dua sujud nggak kena, sampai salam juga nggak kena. Maka kayak begini, tempat sholatnya tempat sholat najis atau enggak? Tempat sholat najis. Kenapa? Karena dia masuk area sini. Selama masuk dari area, maka itu tempat nggak boleh ada najisnya. Area yang mana? Area dari kaki sama anggota sujud ketika dia sujud. Nah, dibikin deh tuh kotaknya. Ya kalau zaman sekarang ya bawa sejadah, pastiin sejadahnya kagak ada najis. Selesai urusan. Taib. Nah, ini makanan lagi. Pakaian sama tempat-tempat sholat, maka ini harus suci. Sebagaimana di sini syarat yang keempat dalam syarat sahnya sholat. Ar-rabi'u ijtinabu najasatin ghairi ma'fuwin anha fi badanin wa thawbin wa buq'atin ma'al qudrah. Jadi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, harus menjauh dari najis. Menjauh dari najis yang tidak dimaafkan. Tidak najis. Najis tidak dimaafkan. Nah, murojaah nih. Najis yang dimaafkan apa aja? Apa syarat-syaratnya? Wah, yoloh. Najis yang najis sih Ustaz, tapi dimaafkan. Apa aja syarat-syaratnya? Bukan. Sedikit. Sedikit jumlahnya. Terus dua. Konteksnya di mana? Di pakaian kah, di makanan kah, atau di minuman kah? Di pakaian. Di pakaian. Kalau di ubin? Hah? Iya. Yang dimaafkan tuh yang mana? Di pakaian. Kalau di ubin enggak dimaafkan? Yang di bumi dimaafkan, kalau di pakaian enggak dimaafkan. Di bumi dimaafkan, di pakaian juga dimaafkan gitu. Di meja dimaafkan. Dimaafkan. Selain makanan minuman. Selain makanan minuman. Ya kan? Kata penulis kalau enggak salah wa ufiya fi ghairi ma'in wa mat'umin, dan dimaafkan pada konteks apa? Selain makanan maupun minuman. Apa yang dimaafkan? An yasirin, yang jumlahnya sedikit. Apa yang jumlahnya sedikit? An damin sabilin, darah an damin najisin wa nahwihi, darah atau semisal. Darahnya siapa? An haywanin tahirin, hewan yang tahir. Hewan yang tahir. La damin sabil illa hayd, bukan darah kemaluan, kecuali illa hayd, kecuali hayd. Panjang nih emang, masya Allah. Kapan lima-limanya terpenuhi, maka itu termasuk najis yang dimaafkan. Kenapa Ustaz kalau dimaafkan? Kalau dimaafkan, dipakai, ada lagi sholat, itu najis ada, sholatnya tetap sah. Lalu syarat yang harus bersih dari najis dalam sholat, itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan dalam pakaian, dalam tempat sholat, dan dalam badan, semuanya itu gak boleh ada ketika lagi sholat. Syarat keempat, menjauhi najis yang tak dimaafkan pada badan. Ya badan, udah selesai. Pakaian tadi, segala sesuatu yang ikut bergerak ketika kita bergerak. Dan juga tempat sholat yang ini areanya. Bersama dengan adanya kemampuan. Nah ini penting. Kapan najis itu, kalau ada, maka dia membatalkan sholat. Pertama, najisnya itu tidak dimaafkan pada badan, pakaian, atau tempat sholat, tapi dia mampu. tapi dia mampu membersihkan. Ketika dia mampu membersihkan, terus dibiarin begitu aja, batal sholatnya. Gak sah sholatnya. Paham? Jadi ini orang mampu untuk ngebersihin. Misalnya ada kotoran kucing di pakaian. Atau kayak tadi tuh, di tempat sholat, kotoran kucingnya. Dia mampu untuk bersihin, dicuci dia bisa. Disapu terus dicuci, dibersihin dia juga bisa. Tapi dia diemin. Setelah dia diemin, maka kita tanya, najisnya dimaafkan apa enggak? Kita bilang, wah yang dimaafkan, ini kan darah. Kalau itu bukan darah lagi, itu kotoran kucing, najis. Wah tidak dimaafkan. Kenapa gak dibersihin? Tahu diantepin begitu aja, kagak sah sholatnya. Begitu. Taib. Maka dengan adanya kemampuan, kalau misalnya yang kayak begini terpenuhi, maka syarat untuk menjauhi najis itu tidak terpenuhi, sehingga sholatnya itu tidak sah, harus diulang. Kemudian yang berikutnya, nah ini review juga. Reviewnya adalah, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa man jabara azmahu, barang siapa yang memakai gips, kita udah bahas ya tentang gips yang dulu-dulu, atau jahitan, au khatahu binajisin, gipsnya najis. Ustaz, itu kan pakaian gips. Jadi kalau misalnya orang pakai gips, gipsnya termasuk dari pakaian atau enggak? Kenapa? Karena kalau kita gerak, gipsnya juga ikut gerak. Jadi dia pakai gips atau jahitan atau iketan. Terkadang kan ada orang enggak digipsi, cuma tangannya digituin, diselendangin gitu kan. Nah, itu jahitan atau ikatan. Maka kita bilang itu pakaian enggak ya? Ya termasuk pakaian karena setiap dia bergerak, ininya juga bergerak. Nah, sekarang gimana kalau ternyata gipsnya itu najis? Gipsnya ini najis. Lalu terus gimana Ustaz kalau najis? Kalau najis, watadarrara biqal'ihi. Kalau dilepas malah bikin madarat. Ya kalau misalnya peci, gampang tinggal dilepas. Ini kalau gips, siapa yang mau ngelepas Ustaz? Gitu, harus ke rumah sakit dulu, harus ke dokter. Ya, kalau iketan mungkin dilepas. Tapi kalau tangan patah yang namanya dilepas, waduh itu mudarat Ustaz. Jadi gips atau jahitannya atau ikatannya itu najis. Tapi kalau misalnya dilepas bikin madarat. Terus gimana? Tetap dipakai atau enggak? Ya, terpaksa harus tetap dipakai, Ustaz. Lalu kalau udah dipakai, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, lam yajib. Yang jelas kalau dilepas bikin madarat, jangan dilepas. Tetap dipakai. Watayamama illam yughatihi al-lahm, dan dia harus bertayamum jika jahitannya gips berada di halah. Ni terjemah buru-buru begini. Bentar. Watayamama illam yughatihi al-lahm, dan dia bertayamum kalau gipsnya nutupin kulit. Dia tayamum kalau gipsnya itu menutupi anggota wudu. Sama enggak kayak yang kemarin? Yang tentang masalah gips, cara wudunya. Sama kan? Pokoknya begitu aja. Segala sesuatu yang kira-kira membuat toharoh kita, wudu kita itu kurang sempurna, atau misalnya ada najis, pokoknya ditayamumin. Ditayamumin, kelar. Itu ditayamumin kalau dia menutupi anggota wudu. Kalau ternyata enggak menutupi anggota wudu, gipsnya di sini, berarti ya tetap dicuci sininya, gitu. Paham? Gampang insya Allah. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wala tasihu bila udhrin fi maqbaratin wa khada'in wa hamamin. Ini kan tentang pakaian Ustaz. Nah ini sekarang kita masuk rincian dalam tempat-tempat yang enggak sah kalau sholat di situ. Maka di sini kata penulis apa aja yang enggak sah tanpa uzur. Nih, ini penting. Artinya tanpa uzur, nggak ada yang maksa supaya di situ, tempat yang lain juga masih ada, lah kenapa milih di situ? Nah itu artinya dia nggak punya uzur. Tetapi kalau dia kayak tadi, kayak tahanan perang, terus ditahannya di tempat-tempat yang kayak gini, itu termasuk uzur. Atau dia mau pergi, misalnya udah nggak punya kemampuan pindah ke tempat lain, itu termasuk uzur. Jadi kalau tanpa uzur dan dia sholat di tempat-tempat seperti ini, maka sholatnya nggak sah. Tempat-tempat apa itu? Maka yang pertama, fi makbaroh, di kuburan. Orang sholat di pekuburan tanpa uzur, maka sholatnya nggak sah. Maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Ini bagian bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perkara akidah. Kenapa? Kalau udah sholat di kuburan, maka itu takutnya nanti mencemari akidah bahwa ada zat-zat atau benda-benda yang boleh diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu orang kalau sholat di kuburan, sholatnya nggak sah. Orang kalau sholat di masjid yang dalamnya ada kuburan juga kagak sah. Nggak sah. Yang kedua, selain kuburan, itu adalah wakhala'in, tempat buang hajat. Karena kalau zaman dulu, tempat buang hajat sendiri, tempat mandi sendiri. Kayaknya Bu Evi pernah ngalamin kalau Ibu, zaman dulu Bu. Ya enggak? Dipisah kan, kalau buang hajat sendiri, selesai buang hajat, ya mau mandi, ya pindah lagi. Di sini udah enggak ada tempat nongkrongnya, enggak. Dia cuma bak doang. Bak atau sumur, ya orang mandi di situ. Jadi di sini tempat buang hajat, di sini tempat mandi. Baik tempat hajat, tempat buang hajat, khala, ataupun tempat mandi, hammam, kamar mandi, sholat di situ tanpa uzur juga enggak sah. Sholat di situ tanpa uzur juga enggak sah. Kemudian yang berikutnya itu adalah wa atani ibilin, kandang unta. Kandang unta juga enggak sah. Kalau yang boleh itu kandang kambing. Udah dibahas di mana kandang kambing kalau dalam hadisnya itu mendatangkan sakinah, mendatangkan ketenangan. Wallahu a'lam. Kalau kandang unta enggak sah. Kandang kambing sah. Baik. Kemudian yang kelima itu adalah tempat jagal hewan. Tempat jagal hewan. Ya, sama aja buang hajat kan ada najisnya. Itu kan tempat yang najis. Kalau kandang buang hajat tempat najis. Kamar mandi itu juga tempat najis. Kalau kandang onta, maka sebagian ulama bilang karena di situ tempat berkumpulnya syaitan, kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di situ tempat berkumpulnya syaitan, maka itu termasuk larangan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di kandang onta. Yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kalau dibangun di atasnya ibadah, maka yaqtadi al-fasad, maka ibadahnya juga enggak sah. Yang kelima, jagal hewan. Jagal hewan ini juga tempat najis. Najisnya di mana? Jagal hewan, tempat sembelih hewan. Kenapa? Darahnya najis. Bukannya dimaafin. Kan banyak, masya Allah. Kalau dikit ciprat iya, tapi kalau udah krek, nah itu keluar muncrat banyak, itu najis. Emang kalau dikit nggak najis? Kalau dikit najis tapi dimaafin. Kalau ini banyak najis nggak dimaafin, makanya sholatnya nggak sah. Selain tempat jagal hewan, yang berikutnya itu adalah tempat buang sampah. Sama nggak cocok aja sholat di situ. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di tengah jalan atau di pinggiran, di jalan deh. Di jalan yang orang lalu lalang, bukan di tengah jalan tol ya. Jangan. Lalu lalang, tempat orang lewat. Kayak contoh misalnya di pasar, ya kan di pasar modern gitu kan, ada tempat orang lalu lalang, ya ente sholat di situ. Ya kan, sehingga orang mau lewat bikin ngerepotin. Kenapa? Antum lagi sholat. Maka ini termasuk enggak sah sholat di situ. Oleh karena itu, misalnya bagi orang-orang yang sudah pernah ke Masjidil Haram, ya kan, itu kadang-kadang orang lagi sholat di tengah jalan diusir sama polisinya. Iya enggak, Bu? Ya kan, diusir sama polisinya, ruh, ruh, ya haji, ruh, ruh, pergi, pergi. Orang lagi sholat padahal. Orang Indonesia yang ngelihat, gila ini polisi, galak amat orang sholat diusir. Gitu. Padahal tuh polisi itu kan datang dari atasannya. Atasannya udah kasih bilang, kalau sholat di situ kagak sah. Ente usir aja. Ya cuma mungkin akhlak ngusirnya kurang pas sama kita. Oke. Tetapi maksudnya itu adalah menurut pendapat, ya kan, kalau di Saudi kan madhabnya kan madhab Imam Ahmad. Sholat di tengah jalan yang orang lalu-lalang itu kagak sah. Makanya jadi kalau orang udah lagi rame-ramenya tiba-tiba ente sholat ba'diyah di situ, diusir. Begitu. Kenapa? Karena sebagaimana kata penulis di sini, dan penulis bukan orang Saudi ya, nggak sah sholat di tempat orang yang bikin lalu apa bikin repot orang lalu-lalang, nggak sah. Jadi tempat-tempat ini kalau dilakukan sholat di situ tanpa udzur, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kalau ada udzur, maka dia tetap sah. Baik. Selesai syarat yang keempat, kita masuk kepada syarat yang kelima. Syarat yang kelima itu adalah tentang syarat menghadap kiblat. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, al-khamisu istiqbalul qiblah. Menghadap, syarat yang kelima itu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian kata penulis, wala tasihu bidunihi. Salat kalau kagak ngadap kiblat enggak sah. Tidak sah. Kalau salat tidak menghadap kiblat, tidak sah dalam semua keadaan, Ustaz, atau ada penghususan, ada pengecualian di sini. Ada pengecualian. Sebagaimana kata penulis rahimahullah taala, illa li'ajizin. Kecuali orang yang tidak mampu. Maksudnya orang yang tidak mampu, mungkin misalnya itu adalah orang yang sakit. Orang udah sakit, udah gak bisa gerak lagi nih dia. Udah gak bisa gerak lagi, ternyata kiblatnya di arah sana tuh. Di arah sini nih, serong kiri, serong kanan situ. Sedangkan dia begini, mau ngadep ke situ, gak bisa gerak. Ini orang sakit. Sakit parah ini kalau ini sih. Ya kan, sakit parah, nggak bisa ngadep kiblat yang kayak begini, nggak termasuk. Kenapa? Dia termasuk orang yang nggak mampu, Ustaz. Atau kayak tadi orang, misalnya ditahan, ditahan kayak gimana? Ya ditahan, ya misalnya contoh, nggak usah deh. Udah, orang sakit aja, yang contohnya gampang. Taib. Ah, ini termasuk orang yang tidak mampu dalam menghadap kiblat. Kalau dia enggak mampu untuk menghadap kiblat yang kayak begini, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Yang kedua, pengecualiannya itu adalah kata penulis rahimahullah ta'ala, sholat yang mutanaffilin fi safarin mubah. Yaitu orang yang sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnahnya dalam perkara apa? Dalam perkara safar. Safarnya bukan sembarang safar, tapi safarnya itu minimumnya itu adalah safar mubah. Jadi kalau dia safarnya itu adalah safar haram, gak boleh. Safar mubah dan dia di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Maka yang kayak begini boleh sholat gak ngadep kiblat. Contoh misalnya kita di Cengkareng, Soekarno-Hatta kan, lihat jam 00:30 harus boarding, harus masuk ke kapal. Jam 12 kita siap-siap duhur, ternyata setelah selesai sholat duhur itu udah jam 12:20. Ini kalau pakai ba'diyah lagi bisa ketinggalan pesawat. Maka dia bilang, gua ntar ba'diyahnya di pesawat aja dah. Pesawat udah take off, dia langsung Allahu Akbar, nggak pakai nanya kiblat di mana. Sah nggak sholat ba'diyahnya? Sah. Kenapa? Karena dia sholatnya ba'diyah, sholat sunnah, safarnya ya kita husnudzon, dia safarnya mubah, dan dia lagi di atas kendaraan, sah. Tapi kalau misalnya dia sholat zuhur di situ, maka dia harus ngadep kiblat, menghadap kiblat. Masih dalam menghadap kiblat, ada masih beberapa persoalan yang harus dibahas. Berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa fardu qaribin minha isabatu 'ainiha wa ba'idin jihatuha. Sekarang kita kan udah tahu menghadap kiblat. Nah, menghadap ini dibagi menjadi dua. Kalau tadi misalnya sholat sunnah, ya berarti udah bukan pembahasan lagi. Kalau sholat sunnah ya berarti nggak ngadep kiblat pun, lagi safar dan dia di atas kendaraan, boleh Ustaz. Tapi kalau sholat fardu, maka bagaimana? Dia harus menghadap kiblat. Sholat fardu, dia harus menghadap kiblat. Menghadapnya tergantung dari lokasi. Ada yang lokasinya dekat. Contoh yang lokasinya dekat, di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram atau sekitar. Kalau di dalam Masjidil Haram, maka dia harus ngadep Ka'bahnya langsung. Gak boleh melenceng walaupun sedikit. Jadi misalnya kita lagi sholat, Ka'bahnya di situ nih, ya kan? Ka'bahnya di situ, kita melenceng dikit aja begini, udah nggak sah tuh sholatnya, ya kan? Ka'bahnya di situ, kita melenceng dikit aja, udah nggak ngarah Ka'bah lagi, udah nggak sah sholatnya. Harus langsung ngadep Ka'bah. Itu kalau bagi yang bisa ngelihat. Ustaz, bagi yang kagak bisa ngelihat gimana? Contoh misalnya dia sholatnya di basement Masjidil Haramnya. Nah, di basementnya itu kan ada beberapa basement tuh. Ada basement 1, basement 2. Gimana caranya ngelihat Ka'bah Ustaz kalau di basement? Nah, ya, di situ biasanya Masjidil Haram tuh ada garis-garisnya. Garis-garisnya itu yang menunjukkan Ka'bahnya ini satu garis sama sini. Kalau garisnya ke sini terus kita sholatnya begini, itu juga enggak sah. Artinya kalau dia dekat dalam Masjidil Haram, maka dia harus mengarah tepat ke Ka'bah. Jangan sampai miring dikit sehingga Ka'bahnya itu lewat. Yang kayak begini enggak sah sholatnya. Atau dia di sekitar. Dia di sekitar, contohnya Masjidil Haram di sini, dia sholatnya dari pasar gitu. Dia sholatnya di pasar gitu. Atau di hotel yang jauh gitu. Misalnya 1 atau 2 kilometer. Kalau 2 kilometer, maka dia, kalau di dalam Masjidil Haram, ngadep Ka'bah. Kalau sekitar dekat dari Masjidil Haram, dia harus menghadap Masjidil Haram. Artinya, kalau orang dekat dari Ka'bah, maka persyaratannya ketat. Persyaratannya ketat. Nggak boleh melenceng. Tetapi kalau jauh, ini persyaratannya ringan. Ringan. Mau melenceng 2 derajat, melenceng 3 derajat, melenceng 4 derajat, melenceng 10 derajat, saat melenceng 10 derajat masih sah. Melenceng 20, hatta melenceng 20 derajat masih sah. Masih sah. Kenapa? Karena ini jauh. Itu. Sehingga merupakan sekarang itu ada ya wallah alam ya, tapi menurut ana itu termasuk gulu gitu. Kenapa? Karena setiap masjid dicekin gitu. Ini arah kiblatnya kemana nih? Arah kiblatnya ke situ. Tiba-tiba ini orang yang menilai arah kiblat datang, dia langsung bilang ke takmir masjidnya, Pak, ini arah kiblatnya kurang ke kanan 4 derajat. Ya kan? Akhirnya orang yang masjid percaya-percaya aja. Wah, kurang 4 derajat. Wah, berarti kita harus rombak dong. Dirombak tuh. Pernah ngeliat gak masjid yang dirombak gara-gara begitu doang? Aneh pernah sholat di masjid mana gak ya? Pernah di Masjid. Iya, gitu. Jadi dia menilai datang ke masjid terus kasih tahu, "Pak, nih kiblatnya kurang tepat, kiblatnya kurang tepat, kiblatnya kurang tepat." Padahal nih kita di Indonesia baik, jauh. Enggak harus tepat, misalnya 30 derajat berarti harus 30 derajat gitu. Enggak. Gitu. Ulama zaman dulu, ulama-ulama kita ini kan kagak pakai derajat-derajat begini, enggak pakai teknologi-teknologi. Dia cuma tahu, "Oh, arah Mekah ke sono." Ya udah dibangun masjid ke situ. Eh tiba-tiba datang orang sekarang yang mungkin fikihnya dia kurang dalam, eh tiba-tiba langsung bilang ke takmir masjidnya, "Pak, ini kiblatnya kurang pas." Akhirnya digerombak masjidnya. Dirombak masjidnya, uang udah kebuang, bikin repot manusia, belum lagi bikin keraguan di tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang dulu sebelumnya sholat, dia akan kepikiran, "Wah, sholat gue yang kemarin bagaimana tuh? Sah nggak?" Akhirnya yang kayak begini bikin repot manusia. Padahal secara fikihnya, kalau jauh di Indonesia nih jauh, jalan kaki kagak nyampe sono, ya kan? Maka persyaratannya ringan. Persyaratannya ringan. Sama kayak dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah. Jadi ini kalau misalnya Jaziratul Arab di sini Madinah, Mekah tuh kan di sini tuh di bawah dia. Di bawah. Maka orang Madinah nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini gimana cara ngadep kiblatnya? Ya namanya kita baru hijrah ke sini kan, gimana cara sholatnya, ngadepnya kemana?" Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Dari sini sampai sini kiblat semua. Jadi orang yang dari Madinah mau sholat, ya mau ngadep sini kayak sini, sini, sini, sini, sini, sini, sah kata Rasulullah SAW. Itu di Madinah. Itu yang di Madinah yang cuma 400 km. Lah di Indonesia ribuan kilometer. Terus kita malah, wah enggak, yang kayak begini bikin repot. Alhamdulillah kita udah belajar fikih. Jadi kalau misalnya datang orang-orang yang kayak gini bilang, "Pak, terima kasih jazakumullah khairan atas niat baiknya, tapi saya berpendapat ya kalau dari jauh persyaratannya ringan. Jangan diperberat, Pak. Masjid udah kayak begini udah alhamdulillah, udah sah insyaallah, Pak. Enggak perlu masuk-masukin keragu-raguan kepada jamaah kita ini. Jazakallahu khair." Gitu. Belum lagi duitnya, Pak. Gitu. Kalau Bapak mau bayarin boleh. Gitu. Itu juga kalau misalnya jamaah setuju. Udah gituin aja. Intinya balik lagi ke permasalahan, kalau dekat syaratnya ketat, kalau jauh syaratnya ringan. Masya Allah, panjang jadinya. Baik. Terakhir. Terakhir. Kayaknya enggak terakhir nih. Ya, sampai jam 9 insya Allah. Ada beberapa permasalahan lagi, cuman enggak ana tulis di sini. Selanjutnya qala rahimahullah ta'ala wa ya'malu wujuban bi khabari thiqatin bi yaqinin. Sekarang gimana sih caranya nentuin arah kiblat? Gimana caranya menentukan arah kiblat? Ya kalau dekat kan enak bisa ngelihat. Atau enggak ketahuan. Nah, kalau kita jauh, maka gimana cara nentuin arah kiblat? Jangan repot-repot. Yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, bi khabari thiqatin bi yaqinin. Ada orang yang kasih tahu. Ada orang yang kasih tahu. Siapa orangnya? Satu, ahli agama. Dan dia yakin. Jadi yang ngasih tahu bukan preman pasar gitu. Orang misalnya orang masjid, marbot, atau dia imam, atau gimana, ya kita ketemu gitu. Kita kelihatan lah dari penampilannya nih kayaknya orang Islami apa segala macam. Kita tanya, "Pak, kiblat kemana?" Dibilang ke sono, "Pak." "Yakin, Pak?" "Yakin." Maka yang kayak begini cukup selesai. Udah saat begitu kagak pakai ngitung-ngitung. Kagak usah pakai ngitung-ngitung, udah kita ambil begitu aja. Ini kalau kagak pakai aplikasi ya, kalau sekarang Masya Allah. Ada aplikasinya. Ya, kalau ini kan orang yang kasih tahu, ya kalau aplikasi kasih tahu juga sama, bisa. Yang kedua, selain dikasih tahu sama orang yang terpercaya atau alat yang terpercaya. Maka yang kedua kata penulis rahimahullah taala, wa bi maharibi maharibil muslimin, di mihrab-mihrabnya orang Islam. Wah, gitu Pak Anto. Mihrab orang Islam atau kaum muslimin. Kaum muslimin. Mihrab tahu ya? Tahu mihrab enggak? Kalau masjid itu biasanya giliran tempat imamnya kan ada tempat tersendiri gitu kan. Di situ imamnya berdiri, entar kalau misalnya dia mau khutbah itu dia juga di situ. Itu namanya mihrab. Biasanya kalau mihrabnya di sono berarti kiblatnya kemana? Kiblatnya juga ke sana. Enggak mungkin mihrabnya di situ terus dia malah belok ke kanan sini, enggak. Kalau mihrabnya ke sana berarti kiblatnya ke sana. Jadi kalau misalnya udah ada kelihatan mihrabnya di situ, kita nggak perlu pakai nanya-nanya lagi kiblatnya kemana. Jadi kalau misalnya masuk masjid As-Saff gitu kan, kan udah ada mihrabnya tuh, nggak perlu pakai tanya-tanya lagi, Pak, kiblat kemana? Ini nggak usah. Gitu. Masjid Istiqlal masuk, udah ada mihrabnya ke situ, terus pakai tanya, Mas, ini kiblat kemana ya? Nggak perlu, kan udah kelihatan tuh mihrabnya sana, Pak. Gitu. Mau ngapain ditanyain lagi? Udah, tinggal lempeng aja, Pak. Udah, Bismillah, Allahu Akbar. Udah sholat, kiblatnya ke sana. Jadi bisa dilihat dari berita orang atau alat yang terpercaya, atau bisa dari tanda-tanda kayak begini. Bisa tandanya mihrab, atau misalnya orang lain kita lihat sholat ngadep ke sana, jamaah kedua ngadep ke sana juga. Kita baru jamaah ketiga, gak usah pakai nanya lagi deh. Ya tadi kan udah lihat. Jamaah pertama ngadep sana, jamaah kedua ngadep sana. Ya ente jamaah ketiga mau ngapain lagi pakai tanya kiblat di mana gitu. Kelihatannya jadi kayak orang linglung gitu. Udah ikutin bismillah. Baik. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa in ishtabahat fi safar. Nah, kalau misalnya orang lagi safar. Karena kalau orang safar itu biasanya ada di negeri antah berantah gitu kan, nggak ada orangnya gitu di tengah jalan. Kemudian ini ishtabahat, dia itu bimbang atau bingung, ya kan, misalnya pinggir jalan tol gitu, waduh, kiblat mana nih? Ya misalnya kagak ada aplikasi gitu ya, atau nggak ada aplikasi tapi paket data habis, ya kan? Dia bingung nih kiblat mana nih? Maka satu, pastiin ini lagi safar. Jadi sehingga ini negeri antah berantah. Antah berantah. Maka yang kedua, kata penulis rahimahullah taala di sini, fi safar ijtahada 'arif. Kalau orang itu ngerti, ngerti, maka dia berijtihad. Berijtihad. Sembarangan berijtihad enggak bisa. Dia itu harus ngerti tentang terbit matahari kemana, terbenamnya kemana, arah Mekah di mana, barat mana, utara mana. Dia harus paham. Harus paham. Jadi kalau dia orang ngerti, paham tentang arah-arah kiblat, dia boleh berijtihad. Dia boleh berijtihad. Tapi kalau orang yang enggak ngerti gimana, Zat? Matahari di mana dia kagak paham, Mekah itu ngadepnya kemana, ke utara apa ke selatan, dia enggak tahu. Kalau dia enggak tahu, kalau dia bukan orang yang mengerti, bukan yang mengerti, maka dia harus ikutin orang lain. Harus ikutin orang lain. Gak boleh nebak-nebak, gak boleh nebak-nebak, set, gak boleh. Harus ngikutin orang lain. Jadi kalau ini dua-duanya gak dipakai, sholatnya ulang. Kalau ini dua-duanya gak dipakai, maka sholatnya ulang. Secara mutlak. Nah itu yang gak tulis, cuma gak apa-apa. Dibahas. Kita contoh ambil di tengah jalan tol gitu ya, di tengah jalan tol nggak punya paket data. Aneh jalan, berhenti, waktu udah mepet, harus sholat ini. aplikasi, mau lihat aplikasi kiblat, nggak punya paket data. Maka dilihat, oh alhamdulillah aneh ngerti nih, yang namanya Mekah itu kan pasti di atas kita. Oh kalau matahari di sini, terus tenggelamnya ke sini, berarti Mekah itu ke sana, oh berarti arah kiblat tuh ke situ. Apalagi kita kan negeri yang jauh, kalau negeri yang jauh derajatnya nggak perlu sampai tepat-tepat banget, rada ringan boleh, udah bismillah Allah akbar. Sah sholatnya? Sah. Kalau misalnya gak ngerti, usaha nanya deh tuh. Stopin mobil kek, tanya orang yang lewat kek, Pak, kiblat di mana? Pak, ada paket data, boleh tolongin, liatin tuk aplikasi arah kiblat kemana. Pokoknya dia harus nanya. Dia harus nanya. Kalau misalnya gak ditanya, ya kan, atau gak misalnya gak ada yang lewat atau gimana segala macam, dia sholat, dia harus sholat karena waktu udah mau habis. Nanti ketika udah ada paket data, dia harus ulang lagi. Diulang lagi. Ini masalah kiblat aja nggak sederhana gitu, nggak gampang. Ah udah gampang, tar dulu. Sama seperti Ana sering jelas-jelasin bahwa kalau masalah kiblat aja begini, maka bagaimana dalam perkara akidah yang jauh lebih penting dibandingkan arah kiblat. Gak boleh sembarangan, gak boleh ngegampangin gitu. Ah gampang, tenang aja, syirik mah gampang. Ntar dulu, kejeblos ke situ, gak dimaafin antum. Waliyadzubillah. Jadi jangan main langsung ngegampangin. Nah, itu kalau misalnya keadaannya ini mau kita pakai. Ada keadaan, jadi si fulan berhenti jalan tol, dia gak mau berijtihad padahal faham, dia juga gak mau nanya, repot. Dia bilang, ah udah set, yang penting kan sholat. Allahu Akbar. Yang penting kan sholat set. Dia gak berijtihad, dia gak nanya. Maka yang kayak gini, sholatnya gak sah, harus ulang. Secara mutlak artinya baik kiblatnya itu benar atau keliru. Jadi dia ketika Allahu Akbar, dia nebak-nebak gitu kan. Ah udah ijtihad enggak bisa, nanya males, udah yang penting sholat Allahu Akbar, dia ngadep ke sini. Subhanakallah wa bihamdika Allahu Akbar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jalan, dia nanya sama orang, Pak, kiblatnya di mana? Kiblatnya sana. Wah, alhamdulillah benar gue. Ulang nggak sholatnya? Tetap ulang. Gitu. Kenapa? Karena harus digunain dulu. Gak boleh nebak-nebak. Ya lo kan tadi nebak, gitu. Kiblat itu kan harus yakin, gitu kan? Harus ada arahan gitu. Gak boleh pas lagi nebak gitu. Pas lagi sholat nebak. Pas giliran ditanya, yakin. Oh gak bisa. Tadi pas lagi sholat kan antum gak yakin kalau kiblat itu ke sana. Abis nanya, baru yakin. Ya kalau kayak gitu, sholatnya tetap gak terpenuhi nih syaratnya. Harus diulang walaupun kiblatnya benar. Yang kiblatnya benar aja harus ulang. Apalagi kalau salah, kalau salah ya udah pasti ulang. Ijtihad kiblatnya salah, ulang. Yang kayak begini enggak. Dia nanya orang, ternyata orangnya salah ngasih tahu kiblat, sama. Ulang antum sholatnya. Kita juga makanya kalau mau ngasih orang kiblat jangan sembarangan gitu. Sana Pak udah. Ternyata salah. Allah musta'an. Oke. Baik, maka dengan demikian selesai syarat menghadap kiblat. Insyaallah kita masuk kepada syarat yang berikutnya pekan depan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syarat tentang niat. Wallahu a'lam bissawab. Apabila ada yang mau ditanyakan, tafadhol.